kalih Allah nggih sampun dipun paringi panggenan. Tapi niku mboten dadi tujuan. Iki nuwun sewu kados pamane ben semangat terus diiming-iming ganjaran. Jadi ganjaran niku bagiane syahwat. Kersane syahwate gelem ngempet. Timbang syahwat ning donya meng titik enteni ae sing ning akhirat. Mulane teng swarga niku enten matas tahil anfus terus teng Quran ngoten. Sesuatu yang diinginkan oleh setiap nafsu niku teng swarga enten sedaya. Niku maknane kangge napa istilahe istilahe cara wong dicik bocah terus itu lungguh ning kono oleh-oleh. Aku tak terus mlaku tumuju ning Allah. Kuwi aja ngriwuki. Dan ini niku ngoten. Wis aku menengo, kowe saiki gak uman ora apa-apa. Tapi kungku arep uman akeh. Aku saiki tak coba belajar usul nyambung sowan seboning Allah. Kuwi aja narik-narik mrono-mrono. Jadi niku ngoten jalure niku. Mula wonten dawuh saking wahyu saking Allah dumateng Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud dipun dawuhi dening Allah, ya Dawud, he Nabi Dawud, tamasak tetanggenano sira bikalami kelawan dawuh ingsun. Dikise perintah lan larangan kuwi gawenen pedoman. Wa khuzlan ngalapo sapa sira? Ngalapo min nafsika saking kepinginane nafsu sira tapi mbok alap li nafsika sing manfaat kanggo awak sira. Jadi kepinginane nafsu iku aja mbok turuti tapi sangka kepinginane nafsu kuwi arahno sing kira-kira kanggo ndorong awakmu iso ngibadah ngoten saja. Latu tiyana aja maringi aja nguwai temen sira minha saking nafsu. Kepinginane nafsu kok aja mbok turuti. Nek sampai mbok turuti fa'ah jubu mongko ngaling-ngalingi sapa ingsun mahabbati ing seneng ingsun angka saking sira. Nek sampai kowe nuruti karepe nafsu akhire kowe kaling-kalingan ora iso ngrasakno tresnaku. Mula lek kepeksa kowe duwe syahwat, nek kepenjenenge wong urip kan ya pandang duwe kepinginan. Nek kowe kepeksa kendhe kepinginan iktok. Iktok mutusa sapa sira syahwataka ing syahwat sira putusna ilaya maring ingsun. Tegese syahwatmu kuwi kek ana janji putusen lek kepinginan-kepinginan sing muncul kuwi bakale dituruti kabeh karo Gusti Allah. Ning ora saiki. Ora saiki. Lah awakmu atimu kudu duwe cita-cita dhewe. Ini ku langsung kepengen sowan sebo datang Allah Subhanahu wa taala. Fa ini monggo satemene ingsun Allah iku innama abahtu wangen pestine ngolehi menangaken niku tegese maringi kemenangan oleh ngolehi sapa ingsun asyahawati ing pira-pira syahwat. Tak oleh li du'afa ikhalki kedui piro-piro apese piro-piro makhluk ingsun. Jadi sahwat tak kei oleh. Oleh wong mangan, oleh wong duwe kepinginan, oleh wong pengen sing macem-macem, sing enak-enak tentunya. Ini kan enten sing halal loh ya. Iku sakjane ngono yang sekedar dinggo ngibur wong sing do'if-do'if kuwi ben ora bosen ibadah. Asline ngono jane lek ndelok asline tugasmu, tugasnya menungso ini pula liat hidup. Jadi aktivitas mulai tangi turu sampai turu neh. Nek perlu gak usah turu wong ibadah. Tapi ya sapa ta sing kuat. Nah supaya kelemahan itu bisa terpenuhi. Niku terus dikai semacam jeda. Dikai istirahat bareng oleh. Jadi sholat bareng niku ya ora kok terus. Burus dilosungi sholat terus buatan gak. Dikai ganggangan oleh, mangan oleh. Niku krono isi doib. Lah nek saiki kowe ngaku dadi wong kuat. Jereke kepengin cedhek ning aku kan kudu kuat lah nek. Lah nek kowe ngaku wong kuat kok terus panggah isih tolah-toleh nuruti syahwat kuwi terus. bedane sing kuat karo sing gak kuat iku apa? Ma balul aqwiya. Mau tahu apa iku balul aqwiyai? Tingkae pira-pira wong sing kuat-kuat. Ayana lu. Utawi yen to padha merkoleh sapa aqwiya as-sahawati ing pira-pira sahwat. Ngoten. Lah nek wong sing kuat-kuat ngaku jereke betah ngempet. Jadi tahan banting kok iki tolah-toleh pingin rono pingin rene terus malah syahwate iku dadi punjer cita-citane lha kuwi wong kuat model apa? Mergo lek dibanding karo oleh-olehane ngempetmu syahwat sing mek sak umur paling suwe ya sak abad lah niku sarang-arang. Tapi terus sok bakal oleh hijol berabad-abad. Lah jenenge wong kuat niku nggih. Mesti betah ngempet niku. Lah termasuk napa gangguane wong sing pun ngaku kuat tapi isih merkoleh saged napa sesih gadah cita-cita syahwat niku saged ngrusak. Saged ngrusak napa? Mboten ngrusak ganjaran mboten. Mboten ngrusak ibadah sampai batal mboten. Cuma niku saged ngerusak manise munajat. Fa inna mongko sak temene syahwat iku tangkusu bisa nyuda. Enten sing tangkudu bisa ngerusak halawata munajati ing manise munajat marang ingsun. Nggih sing gampang tinggi ukuran nggih Dik. Dik siam nika. Nalika kula panjenengan kiat ngempet mboten dahar mulai injing nanto sonten. Niku ternyata rasane ibadah jadi enak. Semangat ibadah tumbuh. Salat 20 rakaat bareng niku bareng sak kuat. Iku panjenengan wong kuat tenan niku panjenengan nalika niku, tapi bangsa sahabat iku dituruti sakniki pun bar bodho. Isuk sarapan rokok dilos manus. Niku dadi terus mboten enak. Tapi lek mboten ngantos sama jajal, mungkin bakda salat isya ngoten nggih. Sampeyan terus salat 20 rakaat, enggak ada semangat. Akhir oleh patang rakaat ngoten wis tolah atoleh kancaku gak enak ngoten. Enggak ada halawatul munajat pun ilang. Halawatul munajat pun ilang. Iki lek ajeng diumpamakne kados tiyang sing nembe pinanggih tiyang sing di cita-citake. Wane wis suwi kangen karo dulur nggih. Semora iso ketemu dulur. Niku selain soal dulur kan pun mboten dadi kepinginan nggih. Iku pingine wis pengen jagongan suwengi ngoten nggih. Lah niku lek upama di nun sewu kok terus diganggu lagu-lagu, disetelno tip, malah sampai sampean kok melengak merhatekno lagune niku, omong-omongane dadi gak enak. Lha niku pun jelas niku jane mboten perkara sing sulit nggih, artinya mosok nggih syahwat niku iso ngilangi munak mboten niku ngata. Munajat niku lah omongan sing glenyik mojok ngoten. Omongan dhewe munajat omong-omongan dhewe. Kok terus enek kletik sing liyane melok ngomong terus ganggu ngoten nggih. Nggih dadi mboten enak. Napa malah kok terus sampean perhatosaken. Iku akhirnya terganggu. Mergo panjen fa ini mongko sak temene ingsun Allah iku lam ardo ora rido sapa ingsun adunya ing dunya ora rido li habibi gitu kekasih ingsun. Aku lek kadung seneng karo wong iku ora oleh diladeni dunya iki gak oleh ben aku dhewe sing ladeni. Lek dunya iki ladeni ini namung apa to dunya iki paling-paling ya ismik ngono kuwi. Isone paling pol ngormati ya mek sahabat nika wau. Tapi lek aku enggak, lek aku ngadeni kekasih kuwi terus. Mulane aku cemburu karo donya kuwi. Teng mriki mengki sampean nembe saged ngoleh-ngolehi. Ki kenapa ya aku biyen ndek urung melok toreka urung melok wiridan iki cara gambangane jenenge donya iki gampang goleane lho bangsa saiki. Sidik-sidik mulai melok wiridan, melok toreko, sowan kiai kono dikei tugas, tak bujali kok. kok malah seret kabeh. Niku jane mboten seret jane. Dijoli sing luwih apik ngoten lho. Mugi Gusti Allah cemburu mboten. Gusti Allah niku mboten kersa lek napa duwe wong petingan kok terus dilajeni wong liya. Dadi jenengan wane enten tamu. Ya ibarate kiai sampean namu tengen sampean. Terus sing ladeni tangga sampean sampean mboten oleh ngoten lho. Tangen ngoten. Lah niki krana niki enten menungsa sing disenengi Allah, ditresnani Allah, niku diladeni donya mboten angsal. Sing ladeni ben aku dhewe. Mbok menawi pun nate kula critakne nggih. Mula nate kula critakne duka sing awal-awal riyen. Kenging napa Kanjeng Nabi niku lahir mawon kok abahe pun kapundhut. Nembe umur pinten taun ibuke kapundhut. Umur pinten taun male bae kapundhut. Dimong palike mon palike fakir. Abu Thalib niku fakir. Niku tirose ulama sing ahli analisa ngeten iki. Ya menen Nabi Muhammad iki kekasih Gusti Allah kok. Kekasih Gusti Allah, krana kekasih Gusti Allah, Gusti Allah ora rido lek sampe sing ramut kanthi Nabi Muhammad niku malah bapake ibuke. Engko lek sing ramut bapake ibuke titik-titik kanthi Nabi jawe abi ngoten. Lha nek bapake mun sedo lak sambate kanjeng Nabi Rabbi. Niku pancen ngoten niku. Aja sampe kekasih Allah niki gadah ketergantungan dumateng liyane Allah. Upama susah ya bengoke ben bengoke aku. Upama bungah matur nuwun ya gen matur nuwun ning nggonku. Lah timbang angel-angel ngono ya paling dipegatno pisan ora oleh kumpul dunya. Pancen niku bagian ya abot ya nek ngono wis ora dadi wali ritek. Nek sampean kok wis buru-buru wis mlokro ora usah dadi wali ritek ya. Ya berarti pangkat sampean pancen nggih ngoten niku. Wis ora iso nyatane terus dadi kekasih dunya we. Wa nazahtuhu lan nyucikaken sapa ingsun hu ing habibi ing kekasih ingsun tak sucikno anha saking dunya. Upama enek kekasihku sing ketoke mbledhug dunya, ketunggonan dunya akeh, tapi atine blas gak kleben dunya. Atine blas gak kleben dunya. Ini contohnya kasus Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman niku nggih nabi, nggih raja. Tapi blas mboten napa istilahnya kok eman-eman kerajaane ilang ngoten. Eman-eman bandane ilang niku. Pernah pancen teng manahe pun mboten enten. Napa? Soal dunya niku mboten. Upama enten niku tiyambake rumangsa dunya iki titipane kekasihku kanggo manfaat kanggo makhluke kekasihku. Cara gampangane aku iki dipasrahi suket sak kranjang. Iki pasrahan sangka juraganku dikongkon ngedumno sapi-sapi sing enak iki. Jadi lek roh sapi mangane enak-enak, itu dhewe roh mangane tok mun seneng. Lah titik ora usah melok mangan suket. Ya jenengan ngingu pitik ngoten. Wis nguncali jagung pyur terus pitik tul. Ndelok lek mangan tok niku pun marem jenengan ora usah melok mangan jagunge ngoten. Niku lek wong pun disenengi Gusti Allah ngoten niku. Mula ya Dawud duwe Dawud. La taj'al aja ndadekno sapa sira. Baini antarane ingsun wa bainaka lan antane sira. Aja ndadekno aliman. Aja ndadekno aliman ing wong kang ngerti. Piye kok ora oleh ndadekno wong alim. Maksudnya itu hubunganku karo hubunganmu kuwi aja enek sing ngerti. Nggih. Niki enten malih sing muni ngeten sing maknani la taj'al aja ndadekno sapa sira baini antarane ingsun wa bainakalan antarane sira aja ndadekno aliman ing wong kang pinter tapi sakronan kan mendem bihubbiha kelawan seneng dunya. Kowe lek pengin golek dalan supaya kowe iso wusul ning nggonku. Wong ajeng wusul tengelan kae penjara. Penjara. Lek kowe wis ninggal dunya, terus kowe wis mulai belajar zuhud, arep wusul ning Allah, kuwi sing dadi penuntunmu. Sing iso memperdekat jarak antarane awakmu karo aku. Kuwi aja wong ngalim tapi wong alim sing mendem dunya. Mergo wong alim sing mendem dunya kuwi ora iso duduhno dalan ning nggonku. Wong alim sing mendem dunya kuwi malah akhire yahjubu. Mongko ngaling-alingi sapa ngalim sakron. Wong alim sing mendem dunya mau ngaling-alingi ka ing sira bisukrihi kelawan mendeme wong alim. Ngaling-alingi an mahabbati saking seneng ing ingsun. Mboten. Duwe guru kok ora nguruki amurite nrimo, ora nguruki murite sabar. Malah karo gurune di sak sayo saiki ben pengaruh awak dhewe iki ombo sayo. Iki bisane masyarakat kepirut karawak dhewe. Wah, terus akhirnya sih dadi cita-cita niku duduki dari Allah tapi pengaruh ben disenengi masyarakat. Lah niku mungkin dadi hijab. Dadi hijab. Akhirnya sing didelok namung gebyar. Mosok wong Kristen ae lek ning gereja tumpakane mobil-mobil. Lah wong Islam ning masjid kok tumpakane sandal jepit. Wah, niku terus ngerasa kalah. Kan berarti lali. Ya lali lho nggih. Berarti ukuran-ukuran sukses niku, ukuran mulya niku lah ukurane mobil. Mobil yo gledekan ae. Nggih lho nggih. Mobil yo gledekan. Sandal jepit nyatane iso tok masjid tak luwih mulya sandal jepit timbang mobil. Artinya walaupun itu harganya jutaan miliaran, ternyata tidak bisa menghantar dia masuk masjid. Nggih lho nggih. Ya senajan murah, mung 2000 rupiah ning nyatane iso ngeterno tok masjid. Berarti cara wong ngoten benen ndi? Nang jauh enak padha-padha enten bocah ngoten. Sing iki gagah gedhe dhuwur. Kan ngeterno teng jedinge gak wani. Lah iki enak bocah cilik tapi wae iso nonton jenengan teko jeding. Cara ngukurne pinter pundi sing gagah gedhe dhuwur karo sing cilik niku? Lah mulane lek ngukur sukses ibadah aja diukur nganggo kebiar dunya. Kebiar dunya niku mboten kena tinggi ukuran sukses ibadah. Kadang-kadang sok iri to nggih. Lah kalau sekolah-sekolah yang non muslim aja sudah mewah-mewah sementara madrasah kita koproh kayak gini gitu nggih. Wah, nek lumayan jenenge kuwi. Iya to nggih. Lah nek saiki ana bangku reot ta iso menghantar anak didik masuk surga. Iya lho nggih. Lah bangku diprok ngeten terus dinggo ngulang a i u babi bu usolli fardhu dzuhri kula a'udzu birabbil niku lak sing gawa teng teko swarga lak niku to nggih. Lah daripada sing nganggo proyektor nganggo macem tapi pol-polane pol mung arep dinggo ngurusi dunya. Iki dunya niku rusak. Lah berarti lak cara nilai sae pundi? Lah mulane lek pun ngukur soal sukses hubungannya kalian ibadah, jangan diukur dengan ukuran-ukuran duniawi. Mboten enten bandingane. Mboten enten bandingane. Yo senajan madrasah niku madrasah bocor. Nek udan bocor katik temboke ora patek teko dhuwur. Yo pokoke sing penting enek awer-awer ngoten mawon. Tapi teng mriku ternyata ada aktivitas yang sampai ke surga. Sing digotong-tong swarga niku lagi sing alhamdulillahirabbil alamin arrahman ngene iki. Ini aku mulai kan ke TPK cilik-cilik ini, ke ladar cilik-cilik ini. Di susun ini aku malah kendaraan yang untuk suaraku. Tapi lihat yang gedung yang mewah-mewah. Dari yang mesti. Apa mau bandingannya rego kali kemanfaatannya buatan banding. Nah, mau sama ini aku, orang kok berarti Islam ini, orang Islam ini ngoprohnya, buatan kok ngoten masalahnya. Janganlah tergesa-gesa menilai suatu kegagalan hanya karena gebyar dunia. Tapi juga kita harus tetap. Kalau tak ada, mengapa tidak digunakan? Tegese upama teng disane iki akeh wong sugih, iki yo iso mbangun gedung sing luwih apik. Lah mengapa kok pakai yang jelek? Berarti lah wong sing sugih niku lah kedonyan tenan untuk megat tekele ora wani. Iya to nggih? Megat porseline gak wani untuk kepentingan sing ku arep ngantar ning swarga. Nah, tengriku mungkin badhe medal nilai. Kadang-kadang sok ngeten. Nenek nate mireng nih kau nih Bilal sing sok mau sadis nih kau. Hija inna yaumal jumati sayyidul ayam hijul fukara wal masakin lah kau nih. Dino jumah nih ku dino sing mulio. Haji nih wong fakir, haji nih wong miskin. Entar hati sana senerangaken bile. Sopo wonge sing iso ajek. Ajek teko teng masjid lebih awal selama 40 kali Jumat, maka itu sama dengan haji 70 kali. Semuanya itu haji akbar. Jadi kok jadi pikir-pikir jane sak jane ngukure nilai itu dari mana to. Nah, jenengan ampun nilai gebyare. Nek nah, bentuk wajake. Bentuk wadake itu mantang ya jelas adoh to wong ming kau mah budal ing masjid namung pinten kilo. Iya ta nggih? Pemane ndang udah ditonggo masjid pisan. Paling-paling melangkah 100 meter lah, 10 meter wis teko masjid. Lah mongko sing jenenge haji akbar ping 70 niku lah butuh waktu pira? Terus biaya pira? Jenengan nek ngukur biaya mesti bangga sing haji. Tapi sajane mboten soal niku. Bahwa ada orang mampu masuk masjid hari Jumat lebih awal, itu artinya dia punya keberanian untuk meninggalkan syahwat duniawinya lebih banyak. Iya lah. Lho, soalnya kan di situ banyak hal yang harus ditinggal. Pokoknya mesti ini lek upama wong sibuk nggih, nunggu ni toko teman-teman, atau teng pasar. Budal ning masjid jam 12:30. Iku biasanya munggah imam jam 12 kurang 4 ngene. Wis 12:30 ngene rumangsa wis ngarep dhewe. Mengapa kok sampai mepet jam 11:30 baru berangkat? Padahal mestinya kalau dia mau lebih awal bukrotan, tabakur lebih pagi, berangkat jam 10. Kan itikafnya lebih lama. Lah ya mesti ngitung lah rong jam ya lah ini pelanggan piro rong jam ya kan tayu lah ini ketika ini sebenarnya bukan soal bentuk wadah kek demen niku jane padha mawon cek anggir barang niku masih sepele anggir sampean wis demen niku sami nek ilang padha gelone ngerti lho nggih parang kunci once kalih mobil ya. Dilarang mobil lho nggih. Tapi karena once itu sesuatu yang sudah jadi kareman. Apa meneh ndang dipenganggep bahwa once iki tinggalane Mbah Yud. Wah, jadi kebanggaan, jadi karemet bentuke meng once. Tapi kok nek ilang leh sama leh. Napa salah gelo oleh susah. Iku saged pinten-pinten tahun. Angger kelingan pangga susah, angger kelingan pangga susah. Tapi lek mobil sama nalang. Mobil ilang mbok yo ben, metu nah. Ini tuku kan di alam jenenge nyambut gawe kok sesala iso-iso. Niki kula nate ngoten. Soal nilai niki, soal nilai, Mas. Kitab. Kitab lek kitab kosong mboten enten maknane. Lha niku toko pirang-pirang. Nggih. Tapi lek kitab sing pun enten sah-sahane ngoten niki. Niki ngesahi niki mboten cukup dina rong dina niki sira ngedengker teng arepe kiai pirang-pirang taun. Kitab sing wis metu maknane ku luwih larang ketimbang sing mboten metu. Sesanajan bentuke luwih apik. Niki pun dipangan rakyat barang itu. Luwih larang iki ngoten lho ketimbang sing apik. Dadah seneng niku lho sing dadi soal, seneng. Ketika sampean sudah seneng kepada sesuatu, maka sesuatu yang lain jadi remeh. Ngoten lho nggih, jadi remeh. Lah maksud datang soal haji kali jumatan wau. Jadi wong haji kali jumatan itu sami. Sama-sama meninggalkan kesenangan. Mungkin wong haji ini kemudian meninggalkan kesenangan kumpul keluarga dekat dengan sanak famili. Ditinggal perlu mereka. Pemenang dengan biaya yang banyak. Senangnya itu yang jadi soal. Nah, pemenang bagi sing rata-rata orang sudah mampu. Rata-rata orang sudah mampu. Ninggalkan barang sing akeh karena ndeke wis ketunggunan sing luwih akeh dikilangan samono ora masalah. Nun sewu pomo bandane wis aset usahane wis ana 10 miliar. Nun sewu pamane niki terus trimo kelangan 200 juta ngajek nang wong sak omah 10. Mergo sak hajinan 20 ngene gedine selawe. Wong 10 dadi 250 juta. Ya tapi wong asete ndek 16 miliar. 10 miliar. Ya mboten masalah, artinya nilai jemennya itu yang ditinggal itu gak seberapa gitu. Iya lho, tapi lek wong sing fakara masakin nyambut gawene ning pasar. Sing aset nyambut gawe niku tahun niku paling gede 100.000. Sing upama piambake panggah dodol tahu niku oleh bati 20.000. Selama rong jam 10 sampai jam 12 niku. Lah kok dhek wani ninggal. Perlu jumatan sing enek bati 20.000 niku ditinggal niku. Padahal niku penting 20.000 niku. Sama pentingnya dengan wong sing sugih 10 miliar nang 250 juta. Sama pentingnya. Lah kok wani ninggal, sing iya wani ninggal, maka jadi nilainya sama. Mergo sing dinilai juga duduk padake ning setrum semene ini. Nah, mungkin jenengan lebih paham. Oh, ternyata di situ. Mulane sok hadis-hadis niku wis aneh. Iki piye to hadis yo koyo gak adil. Wis ngaji karo wong jumatan kok digawe padha. Sing padha niku duduk kangelan padake. Tapi jebole ati, jebol barang sing disenengi. Mereka senengi uang melarat terhadap 20.000, karena senengi uang sugih terhadap 250 juta, itu mungkin tingkatnya sama. Iya. Yeah. Nah, mungkin sama lebih paham nih. Mula uang alimorita, lek dia mendem dunia, karena seneng dunia. Dia senengi itu sudah jadi masalah, lek dunia ini orang masalah. Sikap seneng, kenapa kesengsem dunia ini, itu mungkin juga dia jadi penghalang. Sebo sowan datang Allah. Mergo sing sebo niku duduk fisike, sing sebo niku atine. Ulaika. Utahe mengkono-mengkono wong alim sing mendem dunya. Iku kutha utori pira-pira wong kang begal jalan. Ala ibadi ngatas pira-pira kawula ingsun almuridi kang padha duwe karep sowan marang ingsun. Mergo arep diarani wong bodho kenyatane pinter. Arab diarani wong pinter dijak sowaning Allah kok malah sing diomongno pandha soal bisnis ae. Sing dipikir manu. Awakmu kok ning ngono buka pengajian ya. Pengajian rutin. Tapi kanca-kancamu panitia kandhanono lek nyangon aku sing akeh. Lah, ngoten iku. Dadi akhire murid sing sakjane ngabdi niku wae jane kepengin belajar musul ning malah didadekno panitia kon jaring duit. Akhirnya aktivitas pengajian itu bukan untuk menunjukkan umat kepada Allah, ya, tapi digunakan untuk mesin penyedot uang kepada masyarakat. Dan ini sejarahnya kuta utorik ala ibadi. Dan ini kadang-kadang ya, kalau pikir nih, jadi yang berjasa ngurusi umat yang tenan itu rumah sekolah ya, kiai tenglanggar-langgar bocor nih gue. Ini sing kiai mimbar mana kaya kula ngene alah wis. Rahman gon. Ini sing kiai langgar-langgar sing bocor-bocor ini sing diadepi kan bocah umbelen. Ambune iki apek-apek ngoten iki. Ngoten ya telaten ngulang alifat ka a, ba fat ka ba kate ya usoli dikrungokno tenan. Nek kaya kula lampun penak, teko disalami, dicucuk, mulai diantem berkat, isik diamplop ya. Ora lah apa-apa. Dan itu bedanya kiai jampar karo kiai mimbar. Nggak tadi kata-kata ini ujek sana yang mentolo loh, wali santri ini nih. Nggak santri ini yang bilang AIU babi bunuh itu tukaran. Nggak tadi terus anak istri selentik salah satu itu bapak isi paling labrak. Gitu ya. Okay? Mulanya enak kalau pikir jane sing sing oleh jasa tenan sampai digowo tuh swargo loh gitu, pentingnya nih. Modal ini bukan modal sekedar untuk menjadi orang pinter aja, tapi orang ngurui alhamdulillah rabbil alamin AIU babi budi ku niku memberi modal pada setiap anak didiknya untuk bisa masuk surga. Nenek mulang nahu alfiyah maca kitab kuning itu paling-paling gak dididik untuk menjadi pemimpin supaya bisa jadi pemimpin lah itu kan ada imbal baliknya ning dunia niki. Itu dah Ora usah nantu rambutan, nek rambutan teko. Iya tadi, kulo jan penak. Ini niku bojo kulo sampe banjir kok banjir rambutan. Ya alhamdulillah toh we kulo ngoten. Ora usah nantur wis banjir rambutan. Tahun dulu ke rambutan sitok ya diketok mergo arep dhewe pawon. Ya iso le aku. Dunia niku secara kemuliaan wis tebel toh kali sing ngulang ati ku babi bu mengoleh apeke murid. Ya kadang-kadang ngoten mawon isih dilabrak ngoten niku. Terus lek riyoyo ora nek sing sowan. Lare ge terus aku kula pikir zalim banget lek enten tiyang kok lali karo guru sing mulang AIU babi buri. Mergo dhek dikeki modal kanggo ibadah sing sampai teng swarga. Ngoten. Lah nek sing wong alim sing mendem malah luwih madorot malih. Semale mau mendem dunya. Lah niku jadi begal, perampok-perampok umat. Sing mestine umat ini mau usul kepada Allah dienggok-enggokno ben malah lali karo Allah. Mula istain. Istain amrio bantuan sapa sira ala tarkis syahwat ing ngatasé ninggal syahwat kuwi mau biidmani saumi kelawan nglanggengno poso. Lah niki teori. Ya apa menawa jenengan tak kula supaya syahwat niku mboten kedelarung-delarung ya poso lah. Minimal niku kenging kenging tinggi napa mbatesi kesenengan. Lek wong niku wis niat nawa itu sauma aku poso ngoten. Niku minimal syahwat merokok ilang, syahwat sarapan ilang. Mau jam rolas awan itu dijak menggok neng warung, aku sora poso. Maksudnya cara dua alasan nolak syahwat itu enten. Tapi le orang poso, nolak itu abot embo. Ayo menggok wahyu baku le, ya wes. Jadi cara boleh alasan. Oh, pemenangnya le orang poso. Tapi le poso, aku poso dah iki senang senang. Ya, terus, ya wes aku tak budal dhewe. Ya santene ning kene. Ya terus ning masjid. Masjid itikaf. Lah iku sing kancane sing gak poso mang terus ning warung saringin alun-alun mriko. Mergo kene ana bakul apa es pleret bakule ayu. Ya sabuti tabut. Tahabbab. Asih-asihono sira ilaya maring ingsun. Bercumbulah dengan cintaku. Dorong lagi terjemah sing bahasa sak niki. Nikmatilah cintaku. Dengan cara apa? Bimu'adati nafsika kelawan musuh nafsu sira. Artinya musuh niku lek nafsu ngajak ngajak ngalor kowe dudu. Lek nafsu niku ngajak mewah, kowe kudu meksa melarat to. Maksude aja milih karo kemewahan kuwi. Yakin oleh soal kemewahan kuwi jatah. Maksud aku mah lek panjenengan karo Gusti Allah dijatah mewah apa enggak mewah. Maksud nggih, butuh sak iki tolak. Amin. Wamna lan nyekal sapa sira ing nafsu, nyegah asahwati ing pira-pira kesenengane nafsu. Dadi di sing disenengi nafsu kudu mbok cegah. Yen iki ampun terjebak soal garane malih. Bah nyegah kesenengane ngoten nggih. Terus mantan-mantan barangnya sing ditolak ini salah-salah sasaran malih. Itu gak? Jenengan itu gak oleh nganggo klambi api oleh. Wong malah diperintah hudu zina takum indakuli masjid ngalapa siro kabeh ing perhiasan siro kabeh nalika arep sujud. Indakuli masjid itu aja dimana nih masjid bangunan gak? Nalika aku arep sujud berhiaslah kamu sebaik-baiknya supaya hiasan itu menjadi saksi bahwa kamu sujud. Tapi perhiasan itu jangan jadi kebanggaanmu. Ngerti lah sih dimaksud Bamna nih. Nah, kadang-kadang kalau jenengan kayak kurung keterangan ini terus salah sasaran mana? Oh sing sing dipenggak nih kunasu nih ojo seneng. Neng malah barang sing disenengi sing kon ngale. Lah maksudnya barang yang ngale aku sih seneng pada ngamun. Iya kan deh. Ya tuh, ini sih kayak kulo alam angel-angel lo nyontoh nih wong akeh. Nyontohnya apa kulo dulu. Senajan kulo pemanis yang kulo tumpah ini ku fiat bodol. Niku secara fisik ya. Tapi hati kula panggah seneng kali mobil sing luwe api. Masa tumpahan kula fiat betul ya angen-angen kula panggah. Kapan yang duwe mobil sing api ya panggah ngoten. Ngono lho. Tapi lek sing panjen gak kudu liwati kula. Panjen kula niku gak kepilut. kali bangsa kejar kemarin dunia upama nih ngoten. Kulo numpak mobil sing apik nggih pagak kroso numpak gledekan. Artinya kalau dia tumpahan wis tak tumpaki ngoten. Padha ae mayune ya padha ae. Nek ngantuk wis padha angkere. Ngoten. Niku lek sing sing muni ora butuh sahabat niku atine. Niku mboten mboten mboten kepilot. Senajan ketumbunan barang mewah. Ning swalike lek pancen enten titik sahwate. Senajan sampean sing disampan tumpake niku mobil rusak. Angen-angen sampean malah ndutruk merindukan yang baik itu semakin nemen. Mulane teng iki sing dilarang niku mboten kegonan dunya, ning sing dilarang niku hubbud dunya. Lah niki sing kata salah-salah tafsir ngoten. Mung sing dilarang niku hubbud dunya. Lah kok terus mau nyambut gawe. Lho iki apa hubungane iki? Gitu nggih. Sing dilarang iku hubbud dunyane. Lah kok terus penyelesaiane nganggo mau nyambut gawe. Apa lek kowe gak nyambut gawe terus gak seneng dunya? Wah, akibatnya malah elek. Gak nyambut gawe tapi seneng dunya. Ya, terus mereman. Jaluk wong gak karepe dhewe wong. Dek ora nyambut gawe tapi seneng dunya. Jur akhire kaya undang-undang pengen urip kaya raja ning megah makarya. Ngono nggih. Karena demen nggih. Demen. Ngono. Mulane latihane ngoten nggih. Latihane niku nganggo poso. Niki poso niku mboten soal kok ngempet mangane, mboten sami lho nggih. Wong ora mangan karo wong poso niku mboten sami. Mergo lek poso niku mboten soal niat. Nggih, lek enten niat ngati nawa itu sauma sunatan lillahi ta'ala. Niku niku penting sing teng mriku niku. Berarti ketika dia pagi-pagi sudah niat, aku tak poso Senin. Itu artinya selama sehari itu dia sudah merelakan pegatan dengan kesenangannya. Pegatan atine, ngoten. Ya senajan tetep isih terus ada barang sing teko, barangnya tetep teko ning nyambake wis megat. Dengan bukti senajan bojone pas ora poso rite, anake ora poso kabeh, nyambake tetep tidak punya keinginan ke sana. Lek perlu pemain nek tamu ndek tetep nyuguhi tapi ndek gak melu mangan. Iku. Unzur. Anzuru lek kowe gelem ngono. Anzuru ningali sapa ingsun. Enten sing diwaca jasim anzur. Lek kowe gelem ngono anzur. Artinya kalau kamu mau memusuh nafsu, kamu mau mengekang syahwat, ya, dengan merasa cinta kepadaku, maka anzur mongko ningali sapa ingsun ilai kamar ing sira. Tak perhatekno kowe lek ngono. Lah nek tak perhatekno, ibarat wong arep sowan, sing asale lawange tak tutup, selambune tak rapeti, minimal iku kowe ngerti. Selambune tak seleretno tak buka, mergo aku arep metu kowe. Watara lan banjur ningali sapa sira al-hujuba ing pira-pira hijab baini antarane ingsun wa baina kalan antarane sira sira tingali marfuatan ingkang tersingkap. Niku mun otomatis, otomatis. Lah kok angel men. Jenenge mboten angel jane ngono barang. Mboten enten sing kalong kok. Lha saestu. Niki soal singkulator iki jane ora nek sing kalong. Mergo jatah niku mesti tetep nek dadi yo gak dirubah kali Allah. Jenengan duwe 100 juta ditentokne Allah tanggal iki tahun iki arep oleh 21. Iku pada gigi kok. Niki sing diolah niki namung sikape atimu nalika ketekan 100 juta iku piye niku tak sing dadi soal. Iya, paham ya? Jadi jenengan ampun gampang kepilot kali wong sing sok zuhud. Sok zuhud niku terus nganggo klambi takwa tapi melinteng kabeh terus metal gulune ora tau diimbah mergo apa zuhud aku. Dereng mesti. Jadi niki pancen sing diolah bener-bener soal jero, soal jero. Soal tatanan lahir niku kak wis dijatah kali Allah, mboten saged ditolak. Sing wis kadung dicatah sugih yo pantas sugih, sing kadung dicatah melarat yo ora iso. Nggih. Enten cerita nggih, cerita niku ben rada ketunganane kok ada terus. Ben rada enten bahasa rada anu nggih mboten bate bosen. Ngomong soal jatah niku wau lan ngomongne soal wong sing ora ngerti niku kadang-kadang nggih. Terus pundi niku jenenge ora ngerti. Nek barang niku jane edi lan penting niku nggih. Iki mboten meralek nek mboten penting niku. Enten pendhita kalih ratu niku nggih adu omong-omongan nggih napa istilah diskusi. Diskusi. Niku terus ratu. Kula niku anu. Setengah kula niku jane pun serodok waleh jane ratu niku. Bolak-balik anggere ngangkat pembantu kok wong sing pun istilahipun pun mapan-mapan. Kula niku pengin duwe temunggung sing asale tukang arek. Nek temunggung sing di RS, BA, DA, apa SH, MSC, ML, ML, sapa niku pun kathah. Kula niku kepengin ngangkat temunggung niku sing asale tukang arek. Pendhita jawab, nganu, nganu raja nggih. Ngoten niku mboten kok soal di RS napa esane napa kemuliaane mboten. Niku jatah. Niku panjen pun dijatah. Kalih Gusti pun dijatah. Masih tukang arit lek panjen jatah dadi raja nggih saged dadi raja. Tapi lek tukang arit itu kalau Gusti Allah pun dicap dadi tukang arit pun tak sampean tanting sampean dadekne tumenggung mboten dadi. Mboten dadi. Niku terus akhirnya raja niku bukak. Suatu ketika bapaknya teng pasar raja niku nyamar enten tukang arit teng napa tukang dodol napa tukang dodol suket teng pasar. Anu Mas, iki ngene ngene raja kono tukang arite absen ora ora teko. Mulai sesuk sampean kon setor suket gone raja kono arep dituku larang. Asu bijinge ngoten tukang bakul suket niki dugi tenggene raja niku. Kita suket dipetuhi dhewe kali raja niku. Petuhi dhewe lah kono dolen nguri kono anu. Eh jam tepat tenan biasane iku jam 11 sakit teko leh ngarit iki sampean jam 09 kok wis teko ngono jam tepat tenan iki. Nah, lah biasane sampean lek dodol suket sak pikul piro kan? Anu Pak niki lek teng pasar biasane gang 1000 ya wis. Iki krana kowe tepat jam 09 malah maju rong jam tak tuku 10.000. Wah, pun sawon nek wah tepak iki ngoten niku. 10.000. Sebab kok ngoten. Anu kula wis ber sepete salah nang kono. Anu ya, kono mangan-mangan sik kono ning pawon wis dicepaki. Wah, seweneng wis ora 10.000 kon mangan pisan. Warek gak kalong. Nah, pas sing tukang ngarit niki pun pawon mangan lah. Rajane niku njabut pikulane niku. Pikulane dijabut wong pukulane pucukan pring ngoten mawon. Dan niku terus kliriku dikai barlean niku 10 iji. Ngene bolongane nganu niku. Terus disumpeli kertas apa gombal. Iki anu kan ya. Aku pesen iki pikulan iki engko aja mbok ganti. Pikulan iki pokoke engko sampean go mulih. Untuk omah sampean keplek-keplekno. Kon nunggoni mak sampean. Iki sik Joko niki. Kon nunggoni mak sampean, engko pikulane keplek-keplekno. Engko lek ngono baru sampean oleh istirahat. Ngono iku gemereneng mawon mulih niku. Raja neko-neko yang pikulan tanggoku pirang-pirang jaluk oleh. Ngene kon mikul pikulan malah kesel budal nggawa suket mulih mikul pikulan jare ngoten. Wong nek mboten ngerti dikai ganjaran nak ngoten niku. Kon salat barang padahal salat niku enek bar leane niku jane. Nah terus nah ngoten niku krana piye ampek ngremen lha wong pikulan ngene. Mboten, yang bae terus adus teng pancuran. Ono sumu adus teng pancuran. Delalane lali. Wis bar adus wis pampir awake terus mulih nyunyur. Iki ampe sing ketok-ketokan iki. 10.000 niku anggane. Cerita itu 10.000 niku rumahane wis bangga niku mengki aja dibanggane mae. 10.000 mak, biasane nek 5.000 wis kalong tanggo ngopi. Iki 10.000 utuh mak. Rumah sana wis sukses ngoten. Padahal ada yang suksesnya lebih seandainya dia nurut karo rajane mau. Dini ditinggal ning panjenengan ya ora keton. Ora keton, ora oleh ning kono enek barliane 10. Ya. Perkiraan si Rojo iki mesti gak balik nah. Nek dikeplek-keplekne tenan ro enten barlean. Maer tilek barlean larang ya terus dijak ning pasar wis ngono wis megang arit to nggih. Ya kok sesuk iki balik nah. Rojo kaget. Balik nah dadi kang arit nah. Masih pebarian ngene piye? Nek rojone mboten eman, makanya rojone ya pun bonus suku banget pun buat neman soal balian kalau tapi ini kita tinggi bukti ngomongan nih pendito lah. Terus, dah pikulannya gantiannya loh kan. Alah Pak Rojo, wong pikulan itu tenggen pulau itu satu. Ngetok teng pucuan barongan ngetok tok mawon mengke. Anu kondo itu pucuanmu tak pek, nanti lu tonggo-tonggo itu buatan awal. Ngeten mawon kok jenengan pikir. Oleh gak ngerti ngoten niku. Es, lha niku jam 09.00 pun dugi. Ah esek kono anu. Iki tak undhai. Dadi suketmu minangka tukane suketmu tak kei 10.000. Oh, tak kei 10.000. Lha niku rumakane pun sukses. Wis lulus saya lagi. Wah, matur nuwun, matur. Sik to, mbek iki bar iki kok mangan neh. Luwe enak neh iki. Wah, itu. Nah, bar mangan niku terus di panggil rojone male. Nah, rojone niku damel apa? Waluh kolak niku lho, waluh sing kaya brewah. Dan niku berlian niku didelesetne teng ngriku. Didelesetne teng ngriku tapi liwat bonggole terus diplekne male. Isine nggih 10 male berlian niku. Wes kandhane iki ngene ya aku ditep iki waluh kanggo makmu. Tenan aja mbok ana sapa-sapa, ngesakne makmu. Pokoke iki kudu mbok ana makmu. Lah krana waluh iki abot, minangka upahe kowe nggo waluh, tak kei dhuwit 100.000. Wow. Ngoten iki segemreneng. Dumaga dhuwit ngono dhuwit ae ora usah ngon nggo waluh. Mak sing bendina pananane waluh. Yo apa lo waluh ngono ngono anu. Bendina pananane waluh. Alas. Biyane engko. Lah dilarane tengah dalan iku enten petok kancane. Lho kok iki kan ya meneh wis mulih. Iki biasane niku tawan piye lho niku. Ya meneh kok wis mulih. Yo wis payu. Lah karo ning ndi? Arep nang pasar ya. Ya apa? Golek waluh, anu engko bengi arep selametan tingkepan bojoku. Ya, iki butuh waluh. Alah, ora usah ning pasar, ayo mulai bareng ae. Iki lho waluhku gawane. Wis butuh waluh lho, pek-pek. Ya, pira iki? Alah, ora usah tuku. Ya ora oleh ngono, arep ge selametan gak oleh. Wewehane gak oleh kudu dituku iki. Wis dipuksa dituku 10.000. Wah, wis oleh akeh niku pinten niku. 100 swidak kali 10. Aduh, tak itu mak. Wah, anakmu pinter tenan mak dina iki. Ya, dadi Gus. Padahal kelangan garlean niku. Wong niku gak aruh kelangan juga aruh. Ngene wong niku ngibadah niku lek gak aruh isine ngibadah niku kelangan ibadah ya ora eman. Iki kelangan jumatan ora lo jumatan. Sok jumatan mana sih tenang ngono. Ini nanti niku berkor pada liga terbar leh ade. Niku akhirnya perkiraan ade rojo gaya blaset malu. Dikira ini bar mecah malu, mesti galen dah. Ya apa isu itu suket dah. Niku terus tuki nalu kalle rojo ni diundain dah. Ya wes tuki. Tak undai regane anu nang suketmu jadi 100.000 sapi kol. Wah Matur nuwun Pak Rejo, lho, aja matur nuwun saya mangan oneh. Mangan oneh. Mangan enak banget lah mangan terus. Langsung baca mana tiga wani surat. Iki surat. Surat yo cilik iki amplop sak meniki yo cilik. Tapi iki penting. Iki engko surat wis no demang. Tapi aja mbok wakilna sapa-sapa, kudu kowe dhewe. Sing nyerahno kudu kowe dhewe, aja mbok wakilna sapa-sapa. Yo senajan iki ketoke meng amplop. Karena iki penting tak anggap abot. Nah, minangka upahe kowe nggawa surat. Iki kowe tak kei 400.000. 400.000. Lah sing 100.000 iki minangka tukone sukat. Walah pun. Ya mbek pun bayangno, lah sesuk iki ora usah ngarit neh. Ngoten wis. Penolake 500.000 nggih. Zaten tukin griya atus-atus jeng pengene demang lha kok petuk hansip apa kan hansip terus kan awan-awan anu Pak Lurah anu ngene Pak Demang napa iku nggo surat anu wong e lunga iku mah mulane ya meneh wis mulih karo kantor aku ngono hansipe niku lha nek apa to iki lho nek surat. Ala timbang anu wis tak gawane sesuk ae lah mlebu kantor. Lah akhire sing gawa ge hansipe niku aku. Hansipe sing gawa. Lah mongkon niku isine napa? Isine surat niku sak wayah-wayah. Sing gawa surat iki teko iki engko terno ning kerajaan, pacakno manten pisan. Mergo aku duwe anak sing ora sangka permaisuri, anak sing teko dayangku. Kau nak semedo ayu, kau harus taraf beno lagi. Harus tak angkat jadi tu menggung. Dah akhirnya saya diangkat jadi sing hansipe. Ia jadi hansipe lah. Sing ni kau awak yang pun marah, gaul 500 saya tak ngarit neh, tapi orang jadi tu menggung. Ni kau lah mulane. Kau jangan nak jutus bisu Allah ni. Kau jenye pelek ni utus sampai Allah ni. Kau kata hikmah yang perlu panjangan tu ngerti. Kau kita tinggal semantan. Monggo kita tutupkan intinya sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an li sahabati Rasulillah ya ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.